masjidun secara lughah, ya, itu artinya maudius sujud. Ya, jadi masjidun ini kalau dalam bahasa Arab masjidun atau masjadun, ya, ya, masjidun atau masjadun. Ini namanya ismul makan. Ya, masjidun secara bahasa maudius sujud. Ya, maudius sujud artinya apa? Tempat tempat sujud. Ya, ismul masjidun ini adalah isim makan. Ya, isim makan. Jadi bukan aslinya dari sana, tapi ini adalah isim makan. Nah, isim makan ini, masjid ini diambil dari kata kerja. Ya, diambil dari kata kerja. Kata kerjanya apa? Sajada. Ya. Yasjudu. Ya, kemudian masdarnya sajadatan. Ya, kemudian fi'il amrnya usjud. Ya. Kemudian isim fa'ilnya sajidun. Ya, kemudian ini isim makannya masjidun atau masjadun, ya. Masjidun. Atau masjadun, ya. Baik, ini secara bahasa loh, ya. Sekali lagi saya ulangi, masjidun secara bahasa artinya maudius sujud. Maudi ini tempat, ya, as-sujud, tempat untuk sujud, ya. Jadi secara bahasa semua tempat yang dipakai sujud namanya masjid, itu secara bahasa, ya. Taib, kalau masjid ini adalah isim makan, ya, isim makan ini nama tempat, ya, dari kata dasarnya, kata kerja sajadah, telah sujud, ya, sujudu sedang sujud, sajadatan sujud, isim masdar, usjud sujudlah, fi'il amr, ya, kemudian sajidun, isim fa'il, yang sujud atau orang sujud, ya, jadi kalau ada orang namanya sajid, itu nama yang sujud, orang sujud, kemudian masjidun tempat sujud atau masjidun itu tempat sujud. Ya, seperti itu, ya. Baik, kemudian bahwa seluruh bumi ini sebenarnya adalah masjid, ya. Sebagaimana hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ju'ilat liyal ardu masjidan wa tahuran, ya. Kata Rasulullah Sallam dijadikan, dan ini salah satu keistimewaan Rasulullah Sallam dibandingkan dengan nabi-nabi yang lain. Ya, kata Rasulullah SAW bahwa bumi ini dijadikan bagiku, ya, masjidan wa tahuran, sebagai tempat untuk sujud dan suci. Ya, seperti itu. Ya, jadi semua tempat di bumi ini boleh dipakai sujud, kecuali di belakang hari ada larangan-larangan khusus bahwa tidak boleh sujud di tempat-tempat tertentu. Ya, akan tetapi ya secara umum bahwa seluruh bumi ini adalah masjid. Ya, seluruh bumi ini adalah masjid. Nah, ini secara lughahnya, ya, secara lughahnya atau secara bahasa, ya. Ya, adapun secara syariat ya kita tahulah bahwa masjid itu adalah yang diwakafkan, ya, yang diwakafkan, tanah yang diwakafkan, gitu kan, seperti itu, ya, yang diwakafkan lillah. Kemudian yang kedua bahwa tempat tersebut memang sengaja dibuat, ya. Sengaja dibuat untuk sengaja dibuat untuk dipakai untuk sholat berjamaah, ya, sholat berjamaah selamanya di situ, ya seperti itu. Artinya tempat tersebut memang disiapkan untuk sholat berjamaah, bukan hanya kontemporer, bukan saja, bukan cuma kontemporer, dan orang semua sudah tahu itu bahwa masjid itu selalu disediakan untuk sholat berjamaah 5 waktu seperti itu, ya. Lalu kemudian ya tempat tersebut semua diizinkan untuk sholat, ya, itu masjid. Itu kata para ulama, ya, itu secara syariat, ya. Nah, kalau memenuhi kriteria ini, ya, maka itulah yang disebut sebagai masjid syariat, secara syariat. Lalu kemudian berlakulah hukum masjid di situ, ya. Di situ kalau kita masuk tahiyatul masjid, gitu kan, seperti itu, ya, 2 rakaat tahiyatul masjid. Lalu kemudian di situ berlaku larangan tidak boleh jual beli, ya, tidak boleh mengumumkan barang hilang dan seterusnya, ya, seperti itu. Nah, itu masjid, ya, itu masjid, ya. Nah, secara bahasa ya ini, ya, kalau secara bahasa masjid adalah maudi'us sujud, tempat untuk sujud, ya. Masjid dari kata kerja sajadah, yasjudu, ya, sajadatan, usjud, sajid, ya, masjadun, masjidun, masjadun, ya. Jadi tempat untuk sujud, ya, secara syariat itu, ya. Taib. Kemudian, ya, selanjutnya, yang kedua musholla, ya. Ya, apa perbedaan antara masjid dan musholla? Itu berbeda, ya. Nah, musholla juga isim makan dari kata sholla yusolli, sholatan, sholli, ya, musallan, ya, gitu kan, seperti itu. Jadi apa namanya, musholla itu juga isim makan, ya, sama isim makan dari kata kerja sholla yusolli. Kalau nggak salah kemarin kita sudah terangin sholla yusolli, sholla dia telah sholat, yusolli dia sedang sholat, sholatan, sholat, ya, kemudian sholli, sholatlah, ya, musol, apa namanya, musholla, ya, tempat untuk sholat, ya. Nah, apa perbedaan antara masjid dengan musholla? Ya, ya, jelas berbeda. Ya, kalau kata para ulama, musholla itu adalah tempat yang dipakai untuk sholat. Ya, akan tetapi tempat tersebut, ya, biasanya bukan tempat, biasanya bukan wakaf. Ya, bukan wakaf. Jadi ada satu tempat tersendiri. Misalnya kalau di mal-mal itu disediakan, dibuatkan satu ruangan khusus. Ya. Apakah di basement atau lantai paling atas, biasanya itu dibuatkan ruangan khusus untuk sholat. Dan biasanya di tempat tersebut itu tidak dipakai untuk sholat berjamaah 5 kali, mungkin di waktu-waktu tertentu saja, ya, di waktu-waktu tertentu saja, ya. Kemudian mungkin di tempat tersebut tidak ada imam rawatibnya, ya. Kemudian tempat tersebut itu sewaktu-waktu bisa berubah, mungkin dialihkan fungsinya, ya, dijadikan yang tadinya musholla bisa dijadikan sebagai perkantoran, lalu kemudian musholla dipindah lagi. Intinya itu adalah tempat di mana kita sholat di situ, akan tetapi tempat tersebut biasanya tidak permanen, ya, dan itu yang pasti bukan wakaf, ya. Jadi bukan wakaf. Nah, di tempat-tempat tersebut, nah, tidak berlaku hukum masjid, ya. Di tempat-tempat yang seperti itu, musholla ini, ya, secara syariat ini, maka di situ kita boleh jual beli, di situ boleh mengumumkan barang hilang, ya, dan di situ tidak perlu sholat 2 rakaat tahiyatul masjid, itu tidak perlu karena bukan masjid, gitu kan, seperti itu musholla. Nah, itu bedanya, ya. Antum boleh apa namanya, rujuk lagi ke apa namanya, definisi-definisi para ulama, apa itu masjid dan apa itu musholla, ya. Nah, secara syariat, ya, kalau misalnya kita ada tempat, satu tempat di Indonesia orang sebut musholla, akan tetapi itu adalah wakaf dan di situ dipakai apa namanya, sholat berjamaah, ya, rutin memang disediakan untuk sholat berjamaah, ya, dan memang di situ dipakai sholat berjamaah selama ini, memang sudah dipakai dan diperuntukkan untuk sholat berjamaah, dan tidak apa istilahnya, bukan hanya kontemporer saja, maka walaupun orang menyebut itu musholla, tapi pada hakikatnya itu adalah masjid, ya, itu adalah masjid. Taib. Allahu a'lam bisawab. Ya, jadi itu perbedaannya, ya, masjidun dengan musholla. Taib. Kemudian Al-Quran, ya. Al-Quran jelas, ya. Al-Quran jelas. Taib. Kemudian hayya bina, ya. Maman hayya bina. Thank you. Ayah. Kemudian Hayya. Ya. Perhatikan di sini. Hayya dengan ha. Ya. Kemudian ya-nya panjang. Kemudian yang kedua dengan ha. Ya. Kemudian ya-nya tidak panjang, ya. Taib. Hayya dan hayya. Ya, jadi hayya dan hayya, ya. Taib, ma mana hayya? Ya, hayya ini sinonimnya atau muradifnya asri. Ini sih nanti kita jelaskan ya. Hayya sinonimnya atau muradifnya aqbil, ya. Ya. Hayya dan hayya ya, hayya dan hayya ini dua-duanya adalah ismu fi'lil amri. Ya. Jadi hayya dan hayya ini dua-duanya adalah ismu fi'lil amri. Isim fi'il amr. Jadi sebenarnya hayya dan hayya ini dia adalah kata perintah. Ya, kata perintah. Cuma kemarin kita sudah jelaskan bahwa ini tidak berpola, dia kerjanya sebagai kerja fi'il. Ya, dia kerjanya sebagai kerja fiil. Ya, di sini dia kerjanya sebagai kerja fiil, akan tetapi dia tidak berpola seperti fiil amr lainnya. Ya, maka disebutlah sebagai isim fiil amr. Jadi digabungkan aja isim dan fiil. Ya. Isim fiil amr, ya. Perhatikan di sini. Ya. Kemudian makna daripada hayya itu artinya asri. Apa artinya asri? Bisurah, bergegaslah. Ya kan perintah. Bergegaslah gitu. Ya, cepatlah, ayo, ayo cepat gitu, ya. Ah, kalau hayya artinya aqbil. Ya. Aqbil, aqbil itu artinya nanti kalau ditambah let's gitu. Ya, let ya. Let's maksudnya cepatlah gitu. Ya. Nah, hayya artinya aqbil, ya. Aqbil artinya ayo segera, bersegera gitu. Seperti itu. Nah, ini semua adalah fi'il amr. Tapi disebut sebagai isim fi'il amr. Ya. Baik, kemudian ada kata tambahan di belakangnya. Kalau hayya kita tambahkan bina, ya. Ini huruf ba ini adalah harfu jarin, kemudian na di sini lil jamaah, ya. Jadi jar wa majrur, ya, hayya bina ini tambahan. Kemudian kalau hayya itu pasangannya apa? Ala. Ya. Nah, yang dipakai kalau azan, ya, yang ini hayya ala. Hayya ala shalah. Maksudnya aqbil li shalah gitu, ya kan? Maksudnya aqbil itu hayya ila shalah, let's to pray gitu. Maksudnya gitu, ya. Nam hayya ala dan pasangannya kalau hayya bina, kalau hayya ala, ya. Sinonimnya muradifnya hayya asri, kalau hayya aqbil, ya. Hayya dan hayya ini adalah ismu fi'lil amri, dua-duanya isim fi'il amr namanya, ya. Kata kerja perintah, akan tetapi dia tidak berpola seperti fi'il amr lainnya. Dan nanti ada, ya, mufradat yang seperti ini nantinya. Ya, ada mufradat seperti ini nantinya. Contoh misalnya satu lagi yang biasa sering, ya, bahkan setiap sehari itu kalau seorang muslim pasti mengucapkan itu, ya, beberapa kali dalam sehari. Jika dia seorang muslim pasti dia mengucapkan itu beberapa kali. Apa itu contohnya? Apa ini? Amin. Nah, ini namanya isim fi'il amr. Ya. Ini isim fi'il amr. Artinya apa? Istajib. Apa artinya istajib? Apa artinya istajib? Kabulkanlah. Ya. Tapi ini apa namanya? Kita tidak memerintah Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau dari bawah ke atas itu namanya apa? Memohon. Ya, kalau dari atas ke bawah baru namanya memerintah. Ya. Nah, ini isim fi'il amr sebenarnya. Ini tidak berpola. Ya, ini tidak berpola. Ini perintah. Ya, akan tetapi amr tapi tidak berpola. Ya, dia tidak berpola seperti kata istajib. Kali ini kan berpola. Ya, istajib. Kabulkanlah misalnya kalau kita ini ke orang istajib, ya. Kemudian istajiba, istajibu. Ya, ini berpola. Kalau ini tidak berpola. Cuma seperti ini aja. Ya. Nah, makanya kita ketika imamnya selesai mengucapkan waladhdallin gitu kan, seperti itu. Kemudian imamnya juga sudah mengucapkan amin, maka kita juga mengatakan amin. Artinya istajib, ya. Kabulkanlah gitu, seperti itu, ya. Nah, itu di antara contohnya. Kan ada nanti contoh-contoh yang lainnya, ya. Dan cara mengetahuinya ya itu, ya, dengan piknik, ya, piknik ke kamus-kamus dan ke bacaan-bacaan atau ke kitab-kitab bahasa Arab, ya. Taib, itu makna daripada hayya bina, ya. Kemudian nazaratun, nazaratun, apa artinya nazara kemarin? Kacamata, ya. Mi'tafun, jaket atau mantel, ya. Ghurfatun, naam, hammam, naam, yatawaddau. Naam, ya, ini fi'il, fi'il mudhari. Yatawaddau, dia seorang laki-laki sedang berwudu. Yaqra'u, dia seorang dia seorang laki-laki sedang membaca, ya. Yusalli, naam, dia seorang laki-laki sedang sholat, ya. Ummun, ibu. Abun, ya. Ibnun, anak, ya. Adhanun, azan, ya, atau seruan, ya. Al-fajru, ya, waktu subuh, ya. Auladun, anak laki-laki, ya. Taib, intahaina minal mufradat. Al-an nantakin ila tadrib, ya. Sil bainal kalimati wassuratil munasibati. Ya, sil bainal kalimati wassuratil munasibati. Ya. Taib. Di sini, ya, kita sudah tahu, ya. Sil itu artinya hubungkan. Ya, atau sambungkan. Bainal kalimati, antara kata wassurati dan gambar al-munasibati yang sesuai, ya. Jadi seperti biasa, perhatikan di bawah gambar-gambarnya, ya. Itu ada gambar, ada 7 gambar, ya. Kemudian ada 7 kata. Nah, gambar dan kata ini kita hubungkan, ya. Kita hubungkan yang sesuai. Maksudnya yang sesuai, ya, yang sama antara kata dan gambarnya, ya. Silahkan yang di rumah dihubungkan dengan pensil gitu kan, sambil juga diulang-ulangi gitu kan, seperti itu, ya. Kemudian kalau bisa jangan dengan pulpen, ya, jangan dengan yang permanen, dengan pensil, jadi bisa dihapus. Taib, kita lihat, ya, ada gambar orang membaca, ada gambar laki-laki membaca, itu dihubungkan kemana? Naam, yaqra'u, ya, artinya dia sedang membaca. Kemudian ada gambar seorang laki-laki sedang berwudu. Dihubungkan kemana? Naam, ya, tawaddau, ya. Kemudian ada gambar gambar Al-Quran, ya, dihubungkan ke Al-Quran, ya. Kemudian ada gambar kacamata. Naam, nazaratun. Kemudian ada gambar masjid. Masjidun. Kemudian ada gambar ruangan. Ghurfatun. Kemudian ada gambar jaket atau mantel. Naam, mi'tafun, ya. Jadi kalau bisa, mufradat. Ini semua kan mufradat namanya. Ya, ini semua mufradat. Ini namanya vokabulari. Ya, mufradat di sini ada 2 macam. Yang di sini, ya, ada isim. Kemudian ada fi'il. Ya, ada isim, ya, kemudian ada ada kata benda, kemudian ada fi'il, ada kata kerja. Baik. Isim ini yang mana di sini? Coba sebutkan isim di sini. Al-Qur'anu. Ini isim. Ya. Dari mana kita tahu kalau Al-Qur'anu itu adalah isim? Dari tandanya. Ya. Sesuatu itu tuh ada tandanya, ya. Nah, seperti isim, isim juga ada tandanya. Tandanya isim apa? Ah, di antaranya alif dan lam. Di sini Al-Qur'anu. Ya, Al-Qur'anu. Nah, ini isim karena ada tanda isim di sini, yaitu alif dan lam. Ya. Nah, kalau tidak ada alif dan lamnya, biasanya alamat isimnya itu dengan apa? Dengan tanwin. Ya, dengan tanwin. Jadi yang tadinya Al-Qur'anu, al-nya kita hilangkan, maka jadilah Qur'anun. Ya. Akan tetapi penggunaan alif dan lam, ya, itu juga ada maksudnya, ada maknanya. Ya. Jadi kalau kita menginginkan sesuatu yang definitif, ya, ma'rifah kalau dalam ilmu nahu, ya disebutnya, maka kita memakaikan alif lam. Tapi kalau kita menginginkan sesuatu yang tidak definitif, ya, kalau dalam bahasa Arab nakirah, maka jangan pakaikan alif lam. Ya, jangan pakaikan alif lam, ya. Taib. Kemudian, ya, jadi itu tandanya. Kalau tandanya di sini adalah alif dan lam. Kemudian di sini ada fi'il, ya. Fi'il, ya, kayak yatawaddau, yaqra'u, ya. Taib. Apa tandanya di sini fi'il ini? Ada yang tahu enggak? Yatawaddau, apa tandanya kalau dia fi'il? Ada ya di situ. Ya, alamat fi'il mudhari' ya. Ya. Jadi yatawaddau. Kan nanti akan kita pelajari alamat-alamatnya fi'il mudhari', ya. Huruf-hurufnya huruf mudhari' maksudnya, ya. Yatawaddau. Kemudian yaqra'u. Di situ juga ada ya, ya, huruf fi'il mudhari', ya. Kemudian masjidun isim. Kenapa disebut sebagai isim? Karena ada tanda isimnya. Tanda isimnya apa? Tanwin, ya. Nadharatun. Ya, apa di situ? Tanwin, ya, ya, di situ bukan bukan fi'il tapi tanu apa isim karena ada tanwinnya. Kemudian mi'tafun, tandanya apa? Na'am. Ghurfatun, tandanya apa? Tanwin, ya. Jadi itu perbedaannya antara isim dengan fi'il, ya, kata benda dengan kata kerja. Taib, al-an antakil ila at-tadrib al-awwal. Ya. Ini kita loncatin at-tadrib al-awwal. 34 halaman 34 kita loncatin. Kita langsung ke as-safha al-khamisa. Nantakil ila as-safha al-khamisa wa salatin. Kita pindah ke halaman 35. Ya, mufradatun idhafiyatun. Naam. Taib, ikra'i. Mufradatun idhafiyatun. Naam, tarjimi. Naam. Taib. Naam, ikra'i. Naam. Naam. Naam. Naam. Taib. Nah, perhatikan di sini. Mufradatun idhafiyah. Kita sudah pernah pelajari kenapa disebut sebagai mufradatun idhafiyah. Ini kosakata tambahan. Karena sebelumnya kita tidak pelajari, tidak dibahas dalam al-hiwar. Ya, kemudian di tadribatnya juga tidak dibahas. Maka disebutlah sebagai mufradatun idhafiyah. Jadi ini hanya kosakata tambahan saja. Taib, pada pertemuan yang kemarin-kemarin, kalau tidak salah kita sudah pernah juga mempelajari satu mufradat idhafiyah. Nah, mufradat idhafiyah yang kemarin itu 1-5. Ya, 1-5. Sekarang 6-10. Ya, sekarang 6-10. Ya, 6-10. Kalau kemarin kita sudah pelajari qalamun wahidun. Ya, qalamani isnani, salah satu aqlamin, arba'atu aqlamin, kemudian khamsatu aqlamin, ya, itu kita sudah pelajari. Sekarang kita masuk ke yang ke-6 sampai 10, ya. Nah, ini nanti mufradat ini sebenarnya kalau kita berbicara tentang hukum nahu, ya, maka kita akan pelajari nanti di sini hukmul ma'dud. Ya, hukum benda-benda yang dibilang, ya. Dan kalau tidak salah semalam itu dibahas oleh guru kita, ya, Ustaz Firanda Hafizahullah Ta'ala. Kalau nggak salah semalam, ya, beliau membahas masalah hukmul ma'dud, ya, hukum yang dibilang gitu, benda yang dibilang. Ya, kalau tidak salah beliau bahas semalam masalah ini. Ya, paling tidak ini bisa kita terus ulangi, kita bisa terapkan. Kita ambil satu mufradat ya yang muzakkar, kemudian kita ambil satu mufradat muannas. Lalu kemudian kita coba latihan. Ya. Jadi contoh misalnya ya, qalamun wahid. Kita qalam, kalau sini qalam. Qalamun wahid, qalamani itsnani, salasatu aqlam, arba'atu aqlam. Ya. Kemudian khamsatu aqlamin, kemudian sittatu aqlamin, kemudian sab'atu aqlamin, kemudian samaniyatu aqlamin, kemudian tis'atu aqlamin, kemudian asyaratu aqlamin. Ini muzakkar. Ya, dan hukumnya kemarin semalam ya dipelajari, diajarkan oleh beliau hafizahullah taala. Kemudian misalnya kita ambil satu contoh muannas misalnya. Muannas misalnya kita ambil contoh saburatun. Ya, papan tulis. Ya, saburatun wahidatun. Ya, saburatani isnatani. Kemudian salasu saburatin, arba'u saburatin, khamsu saburatin, kemudian situ saburatin, sab'u saburatin, samanu saburatin, kemudian tis'u saburatin, kemudian ya bukan asyaratu tapi asyara saburatin ya, asyaru saburatin ya. Jadi itu 1 sampai 10 ya, muannas dan muzakkar. Jadi kalau bisa dihafalkan ya, ambil satu contoh benda muzakkar, kemudian benda tamyizul adat namanya ya, yang benda yang dibilang itu namanya tamyizul adat ya. Tamyizul adat artinya benda ma'dudnya itu yang dibilang ya. Kemudian ambil satu contoh ma'dudnya itu dari mu'annas, kemudian diusahakan ya, dibilang gitu, seperti itu. Yang jelas kaidahnya sudah ada ya, kaidahnya sudah ada. Dan antara kaidahnya, kalau misalnya ma'dudnya ya, ma'dudnya yang dibilang itu adalah muzakkar seperti ini, maka bilangannya 3 sampai 10 ya, maka bilangannya itu apa? Maka bilangannya itu muzakkar muannas ya. Qalamun muzakkar apa muannas? Muzakkar. Maka 3 sampai 10 bilangannya apa? Bilangannya muannas ya. Salah satu pakai ta marbutah itu kan muannas. Jadi salah satu aqlamin, arba'atu aqlamin dan seterusnya. Ya. Adapun 1 dan 2 itu mengikuti ma'dudnya, mengikuti yang dibilang. Kalau yang dibilang muzakkar, maka dia muzakkar. Kalau yang dibilang muannas, maka dia muannas. Baik. Kalau ma'dudnya yang dibilang itu muannas, maka 3 sampai 10 maka bilangannya, adatnya adalah muzakkar. Kebalikannya aja. Ya, jadi saburatun. Saburatun muannas atau muzakkar? Muannas. Ya, karena ada ta marbutahnya kan, muannas. Nah, maka 3 sampai 10 bilangannya apa? Muzakkar. Ya, bilang di kebalikannya aja muzakkar. Jadi saburatun. Jadi salasu saburatin. Salasatu aqlamin. Ya, salasu saburatin, arba'u saburatin, arba'atu aqlamin, seperti itu sampai 10 ya. Nanti 11 dan seterusnya itu ada lagi. Yang jelas ini dulu, ini dasar ya. Jadi kemarin kita sudah pelajari 1 sampai 5 ya, dan insyaallah kita sudah hafalkan sekarang 6 sampai 10. Jadi juga dihafalkan ya. Dihafalkan insyaallah, jadi biar lebih gampang ya. Baik. Sekarang nantakil ila tadrib al-awwal. Naam, kerai. Naam. At-tadrib al-awwal sil bainal adadi was suratil munasibati. Naam, tarjimi. Taib ya. Hubungkan antara bainal adad, antara angka dan gambar, al-munasibah yang sesuai. Taip, perhatikan di bawah ada 5 gambar, kemudian juga ada 5 angka. Itu tinggal dihubungkan aja ya. Yang di rumah silahkan dengan pakai pensil, kemudian juga diucapkan. Jadi biar terbiasa. Taip, sekarang kita lihat gambar yang pertama. Kemana? Kebulatan yang keberapa? Ini melihatnya harus cepat ya. Yang akhir. Ya? Yang akhir, ada berapa? Hitung dong. Lah, gambar yang pertama. Nah, ada berapa? Ada 6 atau 7 tuh? Nah, 7. Berarti lingkaran yang ke? Nah, bulatan yang ketiga. Taib, gambar yang kedua. Harus cepat lihatnya ya. 8. Hah? 8, berarti yang ke? Taib, sekarang kita pakai bahasa Arab menyebutnya ya. Sekarang gambar ketiga, As-Surah As-Salisah. Langsung sebutkan angkanya dengan bahasa Arab. Taib. Naam, asyaratun ya. Taib, Ar-Rabi', Ar-Rabi'ah, Surah Ar-Rabi'ah. Naam, sittatun. Al-akhir, al-akhirah, surah al-akhirah. Naam, tisatun ya, seperti itu. Tinggal nanti dihubungkan pakai apa namanya? Pakai pensil, ya. Taib, nantaki lila at-tadrib as-sani. Naam. Tarjimi. Naam, rattibil adat ya. Rattib itu fi'il amr ya, sudah kita pelajari dari kata-kata dasarnya rattaba yurattibu. Ya, rattaba yurattibu. Rattib urutkan. Ya, al-adat. Al-adat itu jamak dari apa? Jamak dari al-adadu. Ya. Al-adadu. Ya, jadi al-adat angka-angka, ya. Taib, sekarang silakan. Jadi di sini nanti di yang kosong itu dituliskan angkanya secara urut pakai pensil ya. Sekarang kita sebutkan saja dulu. Kita sebutkan dari berapa, berarti dari 6. 6. 6. Terus 6. Terus 6. 6. 6 ya, taib. Ya, jadi ditulis di rumah pakai pensil, diurutkan kemudian juga diucapkan ya. Sekali lagi biar terbiasa. Naam. At-tadrib nantakil ila at-tadrib ats-tsalits. Naam. Iqra'i. At-tadrib ats-tsalits. Ashir ila al-adad alladhi tasma'uhu. Naam, tarjimi. Latihan ketiga. Tunjuk ba angka yang kamu dengarkan. Naam, yang kau dengarkan ya. Jadi ashir, tunjuklah ila ke al-adad angka alladhi yang tasma'uhu. Yang engkau dengarkan diahu di belakangnya itu namanya domir, kata ganti kembali kepada al-adad ya. Jadi angka yang kita yang engkau dengarkan ya, engkau tunjuk ya. Sekarang saya sebutkan ya, ditunjuk ke kotak yang keberapa. Taib, asyaratun, kotak yang ke 4. Taib, sab'atun, samaniyatun. Naam, sittatun. Tis'atun. Naam, ya. Taib, Allah nantaki lila tadrib ar-rabi'. At-tadrib ar-rabi'. Kulil adad al-musyar ilaih. Latihan keempat. Katakan langkah. Atau ucapkan. Katakan langkah itu. Naam. At-tadrib ar-rabi'. Yang keempat, ya. Kul, ucapkan al-adada. Angka al-musyara yang ditunjuk ilaihi padanya, pada gambar maksudnya ya. Jadi kebalikan dari yang ketiga. Kalau yang ketiga ditunjuk yang didengar, kalau ini diucapkan yang ditunjuk ya. Taib, sekarang ucapkan ya gambar yang ketiga, kotak yang ketiga. Naam, kotak yang terakhir. Kotak yang keempat. Yang pertama. Yang kedua. Naam ya, wa hakadha. Taib, intahaina minat tadrib ar-rabi'. Al-an nantakil ila at-tarakibi ya an-nahwiyati. Ya, sekarang kita pindah ke at-tarakib an-nahwiyah. Ya, at-tarakib. Mana at-tarakib? At-tarakib mana? Jamak dari at-tarkib. Ya, at-tarkib jamak dari at-tarkib. At-tarkib artinya susunan, at-tarakib jamaknya, pluralnya. Berarti artinya susunan-susunan. An-nahwiyatu secara nahu, ya. kalau dalam bahasa Inggris mungkin secara grammarnya gitu ya. Jadi kalimat-kalimatnya ini kita pelajari ya, susunannya itu sesuai dengan susunan-susunan apa namanya kaidah-kaidah dalam ilmu nahwu ya. Taib. At-tadrib al-awwal, na'am ikra'i. Baik, ya. Tabadali su'ala wal jawab, saling bergantian ya, bersoal jawab, ma'a zamilika bersama temanmu, kama sebagaimana ya, fi pada al-mithalain ya, dua contoh di bawah ini. Baik, perhatikan, unzuru ila as-surah, lihat ke gambar. Ada isim mi'tafun. Ya, kemudian ada ghurfatun. Ya, jadi satu mi'tafun, satu ghurfatun. Ini dua-duanya isim. Ya. Tahu dari mana dua-duanya isim? Ya, alamat. Ya, alamat isim ada, yaitu tanwin. Mi'tafun, ghurfatun, ya. Taib, nah kedua, apa namanya, kata ini, ya. Sana ja'aluhuma ala sabilil misal. Kita mau buat seperti contoh yang sudah diberikan. Di sini ada dua contoh. Ada al-misal al-awwal, kemudian ada al-misal al-thani. Yang punya buku silahkan dilihat. Kotak yang warna kuning itu ada dua. Ya, al-misal al-awwal dan al-misal al-thani. Baik, al-misal al-awwal kita pakai mi'tafun, ya, ditambahkan alif dan lam. Ya. Apa gunanya di sini ditambahkan alif dan lam? Iya, ma'rifah definitif. Maksudnya sudah tertentu jaket mantelnya. Dia nanyakan mantelnya dia, sudah jelas kan? Jadi bukan mantel yang mana saja, enggak. Ya, jadi ainal mi'tafu, di mana jaket tersebut? Maksudnya atau jaketnya dia kah yang sudah tertentu lah intinya ya. Definitif ya. Contoh, ainal mi'tafu. Al-jawab, hadza huwal mi'tafu. Ya. Ainal mi'tafu apa artinya? Di mana jaketnya gitu ya. Hadza huwal mi'taf. Ya, ini dia jaketnya ya. Kalau misalnya bahasa bebasnya, ini loh jaketnya gitu. Bisa seperti itu. Hadza huwa al-mi'tafu ya. Taib, itu al-misal al-awwal ya, dengan mempergunakan mudzakkar. Al-misal ats-tsani kita pergunakan ghurfatun, kita pergunakan muannas ya. Ainal ghurfatu juga dipakaikan, dimasukkan alif dan lam, itu menunjukkan bahwa dia ma'rifah, dia sesuatu yang definitif. Ainal ghurfatu artinya apa? Di mana ruangan tersebut ya, atau di mana ruangan itu ya. Hadhihi hiyal ghurfatu ya, apa artinya? Ini dia ruangannya ya, atau kalau misalnya bahasa bebasnya, ini loh ruangannya gitu. Itu bisa kita pakai hadhihi al-ghurfa ya, hadhihi hiya al-ghurfa. Apa perbedaannya yang al-misal al-awwal dengan al-misal al-thani? Naam, al-awwal al-misal al-awwal mudzakkar, al-misal al-thani muannas. Udah situ perbedaannya. Lihatlah, jadi nanti kalau diaplikasikan dalam dalam hiwar kita, percakapan keseharian kita, tinggal lihat antara mudzakkar dan muannas. Di sini contohnya sudah komplit ya. Taib, mi'tafun ghurfah ya, ini contohnya ya. Taib, sekarang coba kita lihat al-misal yang ada di bawah. Di bawah disediakan 8 gambar, satu mudzakkar, satu muannas, satu mudzakkar, satu muannas ya. Naam, silakan. Berarti dari atas ibnun, kemudian ke bawah suratun, musalla syajaratun, masjidun nazaratun, hammamun ibnatun. Naam. Tafaddalata. Silakan. Naam. Ainal ibnu? Hadza huwal ibnu. Tayyib, al-an muannasnya. Naam, ya, sekarang mudzakkar, musalla. Taib, al-an syajaratun, mu'annas. Taib, al-an masjidun, nazaratun. Mu'annas, nazara. Aina, ainan na, di bawah, ainan nazara. Ainan nazara. Naam. Taib, al-an hammamun ibnatun. Aina hammamu? Hadha huwa hammamu. Naam, ibnatun. Aina ibnatun? Hadiyatun. Taib, intahaina minat tadrib al-awwal. Ya, kita masih ada waktu sedikit. Nantakil ila mazilna indana waqat. Ya, kita masih punya waktu sedikit ya. Kita pindah ke at-tadrib as-sani. Ya, at-tadrib as-sani. Naam, ikra'i. At-tadrib as-sani tabadal su'al wa jawabu ma'adhani wa tatamakul misalain. Latihan kedua, berbentian orang dan tanya jawab bersama semenus, tapi di dua kontak. Taib, at-tadrib as-sani. Tabadal su'al wal jawab. Ya, saling bergantian, bersoal dan berjawab. Ya, ma'azami lika bersama temanmu kama sebagaimana fi pada al-misalain dua contoh di bawah ini. Taib, perhatikan ada dua contoh ya. Ada dua contoh. Sama seperti tadi. Al-misal al-awwal dan al-misal as-sani. Kemudian di bawah nanti ada gambar bantunya, bantuannya ya. Nah di situ dengan dari gambar ini dan kalimat inilah nanti akan kita bikinkan seperti al-misal al-awwal dan as-sani. Ya. Apa perbedaan antara al-misal al-awwal dengan al-misal as-sani? Naam. Al-awwal mudhakkar, as-sani mu'annas ya. Taib, ya. Al-misal al-awwal, aina sa'idun. Ya, ini mudzakkar apa mu'annas? Mudzakkar. Sa'idun fil ghurfati yaqra'ul Qur'an. Nanti perhatikan perubahan ya. Perhatikan perubahannya ketika mudzakkar dan ketika mu'annas. Aina sa'idun? Sa'idun fil ghurfati yaqra'ul Qur'an. Nah, di situ nanti digaris bawahi, itu yang diganti. Perhatikan gambar di bawah. Di bawahnya itu ini contoh. Ya, al-misal as-sani. Aina sa'idatun? Ya. Sa'idatun fil ghurfati taqra'ul Qur'ana. Perhatikan perbedaannya. Ya, perhatikan perbedaannya. Karena fi'il mudhari' itu ada 4 hurufnya. Ya, hurufnya ada 4. Nah, semua itu bisa berubah-ubah sesuai dengan yang berbicara. Ya, sesuai dengan kondisinya. Ya. Jadi huruf fi'il mudhari' itu ada apa? Ada yang bisa sebutkan? Alif, kemudian alif, ya, kemudian alif, ya, ta dan nun, ya. Contohnya akra'u, yakra'u, kemudian takra'u, kemudian akra'u, kemudian nakra'u. Nah semua itu ada penggunaannya. Kalau saya akra'u, kalau anta takra'u. Atau dia seorang perempuan membaca takra'u sama. Ya, atau dan apa apa namanya? Dia seorang laki-laki sedang membaca yaqra'u. Kemudian kita atau kami sedang membaca nakra'u. Jadi itu huruf-hurufnya ini 4 ini. Ya, salah satunya itu pasti sesuai dengan penggunaannya nantinya. Ya. Nah, perhatikan di sini Said. Said mudzakkar apa muannas? Mudzakkar. Maka kita pakai apa? Yaqra'u. Kita pakai apa? Yaqra'u dengan ya, ya, karena orang ketiga laki-laki. Nah, Sa'ida muannas atau mudzakkar? Naam, perhatikan karena Sa'ida adalah muannas, maka kita pakai ta. Ya, ta tadi fungsinya ada dua loh ya. Bisa untuk orang kedua laki-laki, anta, bisa untuk orang ketiga perempuan. Cuma ini yang dua fungsinya. Ya. Kita nggak apa-apa kita bahas sedikit ini. Fi'il mudhari itu hurufnya ada berapa? Ada berapa? Ada 4 ya. Ada apa? Alif. Kemudian apa lagi? Tadi. Ayo. Ya. Kemudian apa lagi? Hah? Kemudian ta. Kemudian apa lagi? Nun. Ya. Al-Arifu. Al-Ya'u. Kemudian At-Ta'u. Kemudian An-Nun. Contoh Akra'u. Al-Ya'u. Yaqra'u. Kemudian Taqra'u. Kemudian Naqra'u. Ya. Jadi Akra'u Ana. Ya, Yaqra'u Hua. Kemudian Taqra'u ini bisa dua, bisa anta, ya, bisa ihya. Cuma ini aja, yang lain satu sendiri-sendiri. Ini nahnu, ya, ya. Pokoknya fi'il mudhari ini nggak lepas dari empat ini, ya. Al-alifu, al-ya, at-ta, dan an-nun. Ini nggak lepas dari empat ini. Kalau fi'il mudhari pasti hurufnya salah satu di antara empat ini. Ya, apakah dengan alif? Contoh akra'u. Kalau saya, ana akra'u. Saya sedang membaca. Ya, ataukah ya? Yaqra'u. Ini orang ketiga, muzakkar. Huwa yaqra'u. Dia sedang membaca. Misalnya Zaidun yaqra'u. Zaid kan orang ketiga. Zaidun yaqra'u, Muhammadun yaqra'u, Ahmadu yaqra'u dan seterusnya. Ini orang ketiga, maka kita pergunakan ya. Ya, huwa. Kemudian, ataukah ta? Ya, ataukah huruf ta? Ya, takrau. Nah, takrau ini, ta ini, khusus ta ini, fungsinya ada dua. Ya, khusus at-ta ini. Ini fungsinya ada dua. Ya, bisa kita gunakan untuk anta. Anta, orang kedua ya. Ini orang kedua. Bisa kita gunakan untuk apa? Hiya. Cuma ini aja. Hiya orang keberapa? Orang ketiga. Ketiga apa? Muannas ya. Seperti ini. Ya, orang ketiga. Ya. Jadi bisa difahami ya. Saya ulangi lagi. Ini huruf-huruf empat ini adalah huruf-hurufnya fi'il mudhari. Fi'il mudhari itu pasti ada salah satu di antara huruf yang empat ini. Nggak mungkin nggak. Ya, tidak mungkin nggak. Jadi pasti ada di antara empat ini. Ya, kecuali itu. Kecuali kalau isim fi'il mudhari. Ya, yang sudah kita sebutkan tadi. Yang tidak berpola. Ya, dia isim fi'il mudhari tadi itu. Dia adalah kata kerja. Tapi tidak menerima ini. Ya, tanda fi'il ini diantaranya huruf fi'il ini, ya. Taib, ya, al-alif, ya, alif, contohnya akra'u, ana akra'u, saya sedang membaca. Al-ya, yakra'u, dia sedang membaca huwa, ya. Kemudian atta, ya, takra'u, bisa anta takra'u, atau bisa hiya takra'u. Jadi misalnya Fatimah tu takra'u, ya. Aisyah tu takra'u, ya, kemudian Zainabu takra'u dan seterusnya, ya. Kemudian nun ini jamaah, lil jamaah, nahnu, ya, nahnu nakra'u, ya, ini nakra'u nahnu atau nahnu nakra'u, kami sedang membaca atau kita sedang membaca. Pokoknya ini tidak lepas dari empat ini, ya, huruf-huruf fi'il mudhari, ya. Jadi itu diperhatikan aja. Jadi jangan salah menempatkan. Jadi misalnya kita bilang ana yaqra'u, salah. Karena ana saya orang pertama, yaqra'u orang ketiga. Ya, atau misalnya kita katakan Muhammadun takra'u, itu salah. Ya, karena Muhammadun itu orang ketiga muzakkar, sementara takra'u untuk orang ketiga muannas. Nah, yang cocok Fatimatu takra'u atau takra'u Fatimatu. Ya, seperti itu. Nah, kita misalnya rame-rame nih kita. Ya, kita enggak boleh katakan nahnu yaqra'u itu salah. Tapi nahnu naqra'u, ya, atau enggak perlu pakai dhamir, enggak apa-apa, langsung aja nunnya naqra'u. Itu sudah artinya kami sedang membaca atau kita telah membaca, ya, seperti itu, ya. Baik, jadi itu perbedaannya. Nah, diperhatikan di sini. Ini gambar yang pertama dengan gambar yang kedua. Gambar yang pertama adalah mudzakkar, gambar yang kedua adalah muannas, ya. Kata bantunya di situ, Sa'idun al-ghurfatu yaqra'ul Qur'an, Sa'idatun al-ghurfatu taqra'ul Qur'an. Baik, al-an nanzur ila as-surah as-saniyah, ya. Naam, silakan. Aina Salihun. Naam. Naam, sahih. Baik, as-surah as-saniyah. Baik. Naam. Aina syarifun fil hammami yatawaddu. Naam, taib, ya. Apa namanya? Lihat di sini, ya. Nama, masalah nama ini. Sa'idun dengan Sa'idatun. Itu bahasa Arab, Masya Allah, ya. Jadi kalau ada orang anaknya tiga, dua laki-laki, satu perempuan, itu dari satu kata kerja, itu bisa jadi tiga. Ya, kalau anak laki-laki bisa kita kasih nama Sa'idun. Kalau nama perempuan kita tambahkan ta marbuta di belakangnya jadi Sa'idatun. Kemudian kalau laki-laki satu lagi pakai isim masdar jadi Sa'adun. Ya, dari satu kata kerja. Semua sama artinya kebahagiaan. Sa'id yang berbahagia laki-laki, Sa'id pakai ta marbuta, Sa'idatun yang berbahagia perempuan. Kalau Sa'adun itu bisa kebahagiaan. Ya, jadi satu kata kerja bisa buat tiga nama anak. Ya, tinggal disesuaikan dhamirnya sama dengan soleh, ya, solehun, mudzakkar kan, ya. Nah, kalau laki-laki, kalau perempuan, ya, tinggal tambahkan tamar buta jadi solehatun, ya. Sama di bawah di sini syarif, ya, syarifun, ya, itu mudzakkar, ya, tinggal tambahkan tamar buta jadi syarifatun, ya. Baik, ya, intahaina minat tadrib asani. Ya, insyaallah sanastamir ghadan insyaallah, ya. Taib, naktafi bihadzal qadar, kita cukupkan sampai di sini. Ya, mohon maaf jika ada yang kurang itu dari saya pribadi, dari syaitan dan dari lemahnya ilmu. Yang benar itu semua datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Nahtatim bi subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika, hadani Allahu wa iyyakum. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.